إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ufadfirullah azzaikumullah. Masih dalam ayat yang ke-61 daripada surat Al-Baqarah, yang dikirmannya Wa idkultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbah yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa qitha'iha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dan ingatlah di saat kalian wahai Bani Israel berkata kepada nabi kalian Musa, kalian menyatakan lan nasbiru ala ta'amin wahid, kami tidak bisa sabar untuk makan dari satu jenis makanan. Maka berdoalah engkau, mintakan kepada Allah untuk kami agar Allah mengeluarkan untuk kami tanaman-tanaman yang ada di bumi, dari sayur mayurnya, dari bangsa timun-timunannya, dari berbagai macam jenis bawang merah, bawang putih, adas dan yang semisalnya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka Nabi Musa mengatakan kepada mereka, apakah kalian meminta sesuatu yang rendah sebagai pengganti dari sesuatu yang lebih baik? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'atum. Pergilah kalian, turunlah ke negeri-negeri yang ada, kota-kota, kampung-kampung, desa-desa di sekitar kalian. Niscaya kalian akan dapat ya apa yang kalian minta. Wa duribat 'alaihim dhillah wal maskana, sehingga mereka pun tertimpa kerendahan dan kelemahan, kehinaan yang tampak dari fisik mereka dan kelemahan dari mentalitas mereka. Waba'u bi ghadabi minallah, dan mereka kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yang demikian itu disebabkan karena mereka dahulu suka kufur terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan lebih daripada itu, yaqtuluna al-anbiya, mereka membunuh para nabi bi ghairil haq, dengan tanpa hak. Perbuatan mana yang lebih besar daripada membunuh para rasul, para nabi-nabi Allah? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, itu semua disebabkan karena mereka berbuat maksiat dan perbuatan i'tida, melampaui batas yang mereka lakukan. Ayat ini berbicara tentang perbuatan Bani Israel yang telah lewat pada masa Musa. Akan tetapi diarahkan pembicaraan ini kepada Bani Israel yang ada di Madinah di masa Rasulullah, yakni di masa ayat ini turun. Perbuatan-perbuatan kalian ini wahai Bani Israel, lihat apa yang telah kalian kerjakan di masa yang telah lewat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini? Karena mereka Bani Israel ya, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berbangga-bangga dengan salaf mereka. Mereka berbangga-bangga dengan kedudukan mereka sebagai keturunan Israel, keturunan seorang nabi mulia. Dan mereka merasa bahwa diri-diri mereka lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. mereka teristimewakan dibandingkan seluruh daripada makhluk-makhluk di alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka sesuatu yang membuat mata-mata mereka terbelalak. Ya, sesuatu yang mungkin juga bangsa Arab tidak mengetahui tentang hal tersebut. Akan tetapi sesuatu yang mereka Bani Israel memahami dan mengetahui dan mengakui memang seperti itu kejadian dan keadaan mereka. Menyingkap daripada hakikat keadaan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat jauh daripada sifat-sifat mulia, orang-orang yang sangat sedikit rasa sabarnya, orang-orang yang bahkan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan brutal, tidak hanya sekedar menolak ayat-ayat Allah, bahkan membunuh para pembawa ayat-ayat Allah tersebut, melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Itulah keadaan mereka. Maka dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keberadaan mereka, khitabnya, arah pembicaraannya kepada mereka-mereka yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hikmahnya. Wa minha, berkata Syekh Sa'di rahimahullah berikutnya, dan di antara hikmahnya pula, faedahnya pula, anna ni'matullah 'alal mutaqaddimina minhum ni'mah wasilah ilal mutaakhirin. Bahwasannya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah lalu, para salafnya mereka, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, Allah selamatkan mereka dari berbagai macam azab dan siksa kesengsaraan di bawah penindasan tirani Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan mata kepala mereka menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai satu umat yang mulia pada masanya. Allah berikan kepada mereka lewat rasulnya Musa Furqan, kitab Taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam keutamaan-keutamaan, Allah turunkan kepada mereka manna wa salwa, Allah Subhanahu wa taala naungi mereka di saat mereka berada dalam teik, mereka dinaungi oleh awan, tidak langsung tersengat sinar matahari. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah hidupkan mereka setelah mereka tersambar petir. Itu semua merupakan nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka Bani Israel. Wan ni'mah 'alal aba, nikmat 'alal abna. Dan nikmat yang diberikan kepada bapak-bapak mereka tentu juga merupakan nikmat bagi anak-anaknya. Fa'utibu biha. Maka mereka pun kemudian diarahkan pembicaraan ini kepada mereka sebagai anak-anak keturunan daripada orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Dan naha ni'am tasmaluhum wa ta'ummuhum, karena itu merupakan nikmat-nikmat yang mereka pun juga mencakup mereka, diri-diri mereka. Mengenal pada diri-diri mereka. Sehingga pantas memang untuk mereka berbangga. Akan tetapi ketahuilah bahwasannya kalian, wahai Bani Israel, di dalam kalian mensikapi nikmat-nikmat tersebut bukan dengan sikap-sikap orang-orang yang mulia. Walaupun tidak seluruh kalian demikian, akan tetapi banyak di antara kalian mensikapi nikmat-nikmat tersebut bukan dengan syukur, bukan dengan sabar, tetapi justru dengan keingkaran. Wa minha, dan juga di antara faedahnya adalah annal khitab lahum bi af'al ghairihim mimma yadul ala annal ummatal mustama'a ala dinin tatakafal wa tatasa'at ala masalihiha. Ini juga di antara faedahnya, bahwasannya pembicaraan ini diarahkan kepada mereka dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mereka kerjakan, tetapi dikerjakan oleh pendahulu mereka. Ini menunjukkan bahwasannya umat yang tergabung, yang bersatu dalam satu kelompok umat begitu, maka mereka berada dalam satu din, satu agama, satu umat, tata kafal. Mereka tentunya saling memikul dan saling bahu-membahu saling bantu-membantu atas kemaslahatan-kemaslahatan umat tersebut. Maka apa yang mencoreng nama daripada umat tersebut pada generasi yang telah lalu, itu tentunya menjadi satu catatan hitam sejarah kelam bagi umat tersebut. Akan senantiasa dibaca, dikaji, ya, akan senantiasa dikisahkan dan diceritakan oleh umat-umat yang datang berikutnya. Hatta mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum fi waqtin wahid wa kana al-hadith min ba'dihim hadithan min al-jami'. Hingga mereka, baik yang telah lewat, ya, mutaqaddimuhum, orang-orang yang terdahulunya ataupun yang belakangan, pada satu masa, satu waktu, waktu wahid, dan kejadian yang menimpa ataupun yang dilakukan dari sebagian mereka merupakan satu kejadian dari, ataupun maksud al-hadis di sini adalah satu pembicaraan. Pembicaraan tentang sebagian mereka itu juga mengenal pada seluruhnya. Walaupun memang mutaakhiruhum, ya, orang-orang akhir mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh sebagian mereka karena mereka masih satu kesatuan umat, maka pembicaraan terhadap sebagian mereka sama dengan pembicaraan terhadap mereka secara keseluruhan. Seolah-olah dalam satu waktu kejadian tersebut. Lianna ma ya'maluhu ba'duhum minal khair ya'udu bimaslahatil jami'. Wa ma ya'maluhu minas syarr ya'udu bidaradil jami'. Karena apa yang dilakukan oleh sebagian mereka dari kebaikan-kebaikan, maka kembalinya tentunya kepada kemaslahatan umat tersebut seluruhnya secara kesatuan. Demikian pula apa yang dilakukan dari kejelekan-kejelekan, maka madorotnya juga dirasakan oleh kesemuanya. Sehingga tepat kalau kemudian pembicaraan ini, ayat-ayat ini, ya, berbicara tentang keadaan umat-umat yang telah lewat dari Bani Israel, diarahkan kepada umat-umat Bani Israel yang ada pada masa tersebut, pada masa Rasulullah SAW. Wa minha anna af'alahum aktsaruha lam yunkiruha. Dan juga kenapa kok pembicaraannya diarahkan ke mereka ini? Karena perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan pendahulu mereka ini, mayoritasnya orang-orang yang datang berikutnya, orang-orang yang datang belakangan ini, mayunkiruha, mereka tidak mengingkarinya. Warrobi bil maksiat, cari kondil asi, dan orang yang ridho terhadap kemaksiatan, maka dia ini terlibat, termasuk andil syarik terhadap si pelaku maksiat itu sendiri. Ila khairidzalika min al-hikam allati la ya'lamuha illallah. Dan yang lainnya daripada hikmah-hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Itu sebagian daripada hikmah-hikmah yang ada. Maka kemuliaan daripada umat ini yang dilakukan oleh generasi pertamanya pun menjadi kemuliaan bagi umat ini yang ada pada generasi berikutnya. Keutamaan umat Islam disebabkan karena kecemerlangan daripada generasi pertamanya. Demikian pula sebaliknya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mayoritas daripada pendahulu-pendahulu mereka atau banyak dari pendahulu-pendahulu mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kecil. Tentunya itu menjadi sesuatu yang tertela dan menjadi sejarah hitam bagi mereka. Tsumma qala ta'ala hakiman bainal firq al-kitabiyyah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menjadi hakim Allah Subhanahu wa taala memutuskan menjadi hakim yang menjelaskan tentang berbagai macam firqah-firqah, kelompok-kelompok dari ahlul kitab. Allah menyatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini di antara ayat yang dijadikan dalil oleh para pengusung pluralisme. Akan tetapi sangat jauh sekali pendalilan dengan ayat ini dari apa yang mereka klaim. Baik, kita baca bagaimana penjelasan tafsir daripada ayat ini. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladina hadu wan nasara wasrabiin, dan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sobi'ah. Maksudnya saat ini nanti akan menjelaskan bahwa Sobi'ah ini bagian daripada firqah Nasara. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amila salihan, dan beramal saleh dari mereka-mereka ini semua. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka. Ini jadikan dalil sebagai pluralisme bahwa masing-masing agama benar, semuanya baik. Semuanya mengajar kepada Allah. Siapa saja yang penting dia beriman kepada Allah. Apakah dia Muslim, ataukah Yahudi, ataukah Nasrani, ataukah Sobi. Maka mereka sepantasnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Semua akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan heran nanti kalau kalian masuk surga, kalian akan bertemu dengan siapa? Najib Gandhi, Mahatma Gandhi. Jangan heran kalau ternyata nanti bertemu dengan Ibunda Teresa dan sebagainya. Mungkin ada kalimat-kalimat seperti ini para pengusung daripada pluralisme. Wallahul musta'an. Yang diajarkan bertemu dengan Simon Peres, orang Yahudi. Berdalil dengan semisal ayat-ayat seperti ini. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sadiqin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Siapa saja, baik itu orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'i. Siapa saja di antara mereka yang mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan bersedih hati. Baik, berkata saya tadi, wa hadzal hukmu 'ala ahli al-kitab khassah, dan hukum ini berlaku bagi ahlul kitab secara khusus. Di annasabiin as-sahih annahu min jumlah firqin nasarabiin, itu menurut pendapat yang benar bahwasanya mereka itu termasuk daripada bilangan kelompok-kelompok yang ada pada Nasara. Fa akhbarallah al-mu'minina min hadhil ummah, maka Allah beritakan bahwa orang-orang yang beriman daripada umat ini, umat Muhammad, wal yahud wan nasara wasabiin, dan orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi, Nasrani dan Sabiin, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, wa saddaqu rusulahum, dan membenarkan rasul-rasul mereka, fa innalahumul ajrul azim wal amn, maka mereka mendapatkan pahala yang besar dan keamanan. Pahala yang besar dengan mendapatkan surga dan keamanan dari azab neraka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula akan bersedih hati. Wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi wal yaumil akhir, adapun orang yang kafir di antara mereka terhadap Allah dan rasul-rasulnya dan hari akhir, Fahuwa bididdi hadhil hal, maka mereka mendapatkan keadaan yang sebaliknya. Fa'alaihil khawf wal huzn, tentunya mereka mendapatkan rasa takut dan rasa sedih hati. Kesedihan. Baik. Setelah menjelaskan kalimat ini, beliau mengatakan wa sahih anna hadzal hukma baina hadhihi at-tawa'if min haitsu hum. Dan yang benar bahwasanya hukum ini di antara kelompok-kelompok tadi dilihat dari sisi mereka masing-masing. La bin nisbah ilal iman bi Muhammadin, bukan dilihat dari sisi keimanannya kepada Muhammad. Jadi di sini as-sahih berarti di situ ada khilaf di kalangan para mufassirin. Sebagian mufassirin mengatakan bahwasanya siapa saja yang beriman, ya, innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hadu wan nasara wasabiin, dan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin yang mereka beriman kepada Muhammad. Begitu. Siapa saja yang beriman dari selain kelompok-kelompok ahli kitab tadi dan beriman kepada Muhammad, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, dan orang-orang Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok mufassirin yang pertama. Maka mereka mendapatkan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Baik. Sedangkan yang disahihkan dan yang dirajihkan oleh Syaikh Sa'di rahimahullahu taala di dalam ayat ini, beliau mengatakan bahwasannya ayat ini berbicara terkait dengan masing-masing daripada kelompok-kelompok ini tadi, masing-masingnya, bukan dilihat dari keimanan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ya, hadza, ayat ini berbicara tentang pengkhabaran, mengkhabarkan tentang kondisi-kondisi mereka, mengkhabarkan tentang kondisi-kondisi masing-masing firqah tadi, ya, Yahudi, Nasrani dan Sabiin sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi-kondisi mereka di mana mereka beriman dengan masing-masing para rasul yang diutus kepada mereka. Jadi Asy-Syaikh Sa'di merujukkan pendapat ini di mana kaitannya dengan penafsiran sebelumnya terkait dengan kisah-kisah Bani Israil. Kisah-kisah Bani Israil, yang itu kejadian-kejadian yang telah lewat, dan ayat ini pun masih merupakan bagian daripada kisah-kisah tersebut. Baik. Wa anna hadza madmun ahwalihim, dan bahwasanya inilah kandungan daripada kondisi-kondisi mereka. Wa hadhihi tawa'if wa hadhihi thariqatul Qur'an idza waqa'a fi ba'dhin nufus 'inda siyaqil ayat ba'dul awham. Dan memang metode Al-Qur'an seperti ini. Apabila terjadi pada sebagian, mungkin jiwa-jiwa sebagian orang, pada hati sebagian orang, di saat melihat konteks-konteks ayat, kemudian muncul berbagai macam anggapan-anggapan yang keliru, maka disebutkan kalimat yang akan menjadi penjelas daripada anggapan-anggapan tersebut, sehingga tidak lagi terjatuh dalam auham, anggapan-anggapan yang salah. Nah, apa maksudnya? Ini nanti akan dijelaskan. Li'annahu tanzilu man ya'lamul asya qabla wujudiha. Karena Al-Qur'an itu memang diturunkan dari Zat yang mengetahui perkara-perkara sebelum terjadinya. Wa man rahmatuhu wasi'at kullasyai. Dan dari Zat yang rahmatnya itu mencakup segala sesuatu. Nah, ini baru kemudian beliau menjelaskan maksud daripada apa yang beliau maukan. Wa dzalika wallahu a'lam annahu lamma dzakara bani Israil wa dzammahum wa dzakara ma'asiyahum wa qaba'ihahum rubbama waqa'a fi ba'dhin nufus. Nah, ini auham yang dimaksudkan di sini. Yang demikian itu wallahu a'lam disebabkan karena di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israil, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dan menyebutkan tentang kemaksiatan-kemaksiatan mereka, menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan mereka, Rubbama waqa fi ba'dil nufus annahum kulluhum yasmaluhum dzam. Bisa jadi ya kemudian terjadi pada sebagian jiwa-jiwa, sebagian orang dalam hati mereka merasa bahwasanya ini berarti kena kita semua. Yasmaluhum adzam. Celaan ini mengena kepada kita semua. Bani Israel. Nasara itu Bani Israel dalam artian orang-orang yang menjadi pengikutnya Isa, ya. Adalah Bani Israel juga. Berarti kita semua kena kalau begitu. Yasmalu mudzab. Fa'al bari ta'ala an yubayyin ma lam yurhibu adzab. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghendaki untuk menjelaskan orang-orang yang tidak terkena daripada celaan tersebut. Minhum di antara kelompok-kelompok tadi diwasfi dengan sifat-sifatnya. Walamma kana aidan dzikru Bani Israel khassah yuhimul ikhtisas bihim. Dzakar ta'ala hukman aman. Yani kemudian dikhawatirkan nanti berarti Bani Israel secara buruan yang mengena ya, terkena daripada celaan-celaan yang tersebut tadi. Mereka membunuh para nabi, mereka berbuat i'tida, mereka melakukan berbagai maksiat, mereka tidak sabar, mereka ini dan itu ya, menolak ayat-ayat Allah dan sebagainya, merasa semuanya terkena. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualian di dalam ayat ini. Dan tidak hanya disebutkan Bani Israel saja, juga Nasara dan Sufi'in disebabkan kenapa? Di sini Syekh menyatakan walam makana aidan dzikru Bani Israel khassah yuhim al-ikhtisas bihim. Dan di saat penyebutan Bani Israel secara khusus bisa disalahpahami bahwa hukum tersebut hanya mengena pada mereka saja. Zakara ta'ala hukman aman. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan hukum secara umum. Yasmal aqwa'id kullaha. Yang mencakup seluruh daripada kelompok-kelompok yang ada. Liyak tabih al-haq. Supaya menjadi jelaslah kebenaran. Waya zulut tawahub al-iskal. Dan hilang berbagai macam anggapan-anggapan dan muskilat. Ya ini semuanya. Ini dilihat dari orang-orang bangsa-bangsa dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Sufi'in yang hidup sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pembicaraan sebelumnya adalah berkisah tentang kisah-kisah Bani Israel yang telah lewat. Supaya tidak disalahpahami, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan faedah secara umum bahwa siapa saja baik yang beriman pada umat ini dan yang beriman daripada Yahudi, Nasrani, Sufi'in, beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh pada masa-masa tersebut, maka mereka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada rasa takut, tidak ada sedih hati. Adapun orang-orang yang mereka hidup setelah diutusnya Muhammad, maka ada dalil-dalil tersendiri. Ya. Ada dalil-dalil tersendiri yang mewajibkan untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasannya barang siapa yang tidak beriman setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukumi sebagai orang-orang yang kafir. Rasul menyatakan, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ala yasma'u min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma mata wa lam yu'min bi tubi illa kana min ashabin nar." Demi zat aku berada di tangannya. Tidaklah mendengar tentang diriku ini seorang pun dari umat ini, tidak Yahudi, tidak Nasrani. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia pasti menjadi penduduk neraka. Yang ini menumpas dan melibas habis subhat para pengusung pluralisme. Fasubahana man awda'a fi kitabihi ma yudhiru 'uqulal 'alamin. Maka Maha Suci Allah yang meletakkan di dalam kitabnya, menempatkan di dalam kitabnya perkara yang membuat takjub akal-akal seluruh alam semesta. Tsumma 'ada tabaraka wa ta'ala yubihu Bani Israil bima fa'ala salafun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan berbicara tentang kembali berbicara tentang perkara-perkara yang akan menjelekkan Bani Israil disebabkan apa yang telah dikerjakan oleh generasi pendahulu mereka. Wallahu ta'ala alam biswa. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.